atau mengganti dan merubah-rubah huruf-hurufnya. Dan ini terjadi pada ahlul kitab, seperti mereka ketika diperintah oleh Allah, termasuk bentuk yuharrifun, bagaimana mereka menyelewengkan, merubah-rubah dan rusak ayat-ayat Allah. Diperintah mereka untuk mengucapkan hittah, hittatun, waqulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Maka ahlul kitab tidak mengatakan hittah, tetapi mereka mengatakan hintah. Ada tambahan nun yang mereka sisipkan antara ha dan to. Asalnya ha to, hittah. Mereka mempermainkan, mereka selewengkan, mereka plesetkan sehingga mereka tambahin nun, hintah. Dan jauh sekali maknanya hintah, artinya tepung atau gandum. Para ulama sunnah menyebutkan ini mirip sekali dengan kelompok-kelompok muawwilah yang ada di umat ini, yang menyelewengkan, menambah-nambah dan merubah apa yang Allah sebutkan dalam Quran di 7 ayat, di surat yang berbeda-beda. Semuanya menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa thumma istawa 'alal 'arsy, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Arsy ciptaan Allah, makhluk mulia besar. Istiwa bagi Allah maknanya maklum, seperti kata Imam Malik, katakan Malik ibnu Anas rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum, yaitu maknanya istaqarra, ala, wartafa'a, menetap, tinggi, di atas arsy. Di 7 ayat semuanya Allah katakan istawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Perhatikan lafaz ayat yang Allah kabarkan kepada hamba-Nya. Istawa 'alal arsy. Istawa. Setelah ta, waw, kemudian alif. Istawa tadi maknanya ditakwil-takwilkan oleh beberapa kelompok di umat ini yang kurang beriman terhadap Quran dan sunnah Rasulnya, sehingga mereka tahrif, mereka rubah-rubah, mereka takwilkan, mereka katakan maknanya di situ bukan istiwa tetapi istaula. Ada tambahan lam, istaula, yang maknanya istaula menguasai, menguasai arsy. Pertama, ini tahrif. Makanya ulama sebutkan betapa miripnya nunnya Yahudi. Ketika mereka disuruh mengatakan hittah, mereka katakan hintah. Kelompok-kelompok sesat ini disuruh mengimani bahwa Allah istawa, mereka tambahi lam, istaula 'alal 'arsy. Ditambahin lam oleh mereka, Yahud menambahin nun. Betapa miripnya nunnya Yahudi dengan lamnya mereka. Sama-sama menambah. dari apa yang Allah sebutkan. Kedua, dari sisi makna juga jauh berbeda. Istaula itu menguasai, dan dalam bahasa Arab, ma'ruf bagi yang mengerti dan belajar bahasa Arab, istaula itu hanya dikatakan ketika sesuatu itu sebelumnya dikuasai oleh pihak tertentu, kemudian direbut, kemudian dikuasai oleh pihak yang berikutnya. Misalnya kalau itu suatu kerajaan atau negara, masuk kerajaan lain, perang, atau kalau dulu misalnya penjajahan, kemudian dicaplok dan dikuasai daerah tersebut, dikatakan istawa, istaula alal bilad, dan mereka kuasai daerah tersebut. Itu konsekuensi makna istaula. Kalau ini na'udzubillah diarahkan kepada arsy, siapa yang menguasai arsy sebelum Allah, kemudian direbut oleh Allah, kemudian dikuasai oleh Allah, makna yang batin, tidak ada benarnya sama sekali. Ini semua tahrif. Kita diperintah untuk mengimani apa yang seperti disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulnya. Makanya para ulama salaf sebutkan amirruha kama ja'at, imani seperti dia datang. Artinya Allah katakan istawa alal ars, imani bahwa Allah beristiwa di atas ars, selesai. Sebagaimana ayat menyebutkan, sebagaimana hadis menyebutkan. Jangan di berubah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, jangan ditakwil-takwilkan. Tahrif. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih. Dan mereka melalaikan apa yang telah diingatkan kepada mereka, yang perjanjian Allah tadi lewat para nabinya untuk mereka beriman pula kepada Rasulullah SAW ketika datang. Mereka tinggalkan semua itu, mereka kufuri, mereka ingkari. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan tetaplah kamu wahai Muhammad akan mendapati, akan tahu dari ahlil kitab ini kha'inatin minhum, yaitu yang berkhianat. Banyak sekali pengkhianatan itu dari mereka, kata Ibnu Abbas. Kha'inah maknanya di sini kemaksiatan, atau ada pula yang menafsirkan kadzib wa fujur, banyak kedustaan, banyak kefajiran pada mereka, fujur terhadap perjanjian untuk damai, gencatan senjata dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat. Ternyata mereka membela musuh-musuh Rasulullah SAW, seperti yang terjadi di perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Yahud membela musyrikin padahal terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW, gak boleh perang, gak boleh nyerang, tidak boleh pula membela orang yang memerangi Rasulullah SAW. Ternyata diingkari oleh mereka, mereka bela Quraisy plus kufar Arab yang ada di sekeliling muka. Al-Muhim, ini yang Allah sebutkan contoh bagaimana pengkhianatan itu akan tetap kamu lihat, akan kamu dapati dari mereka. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, kecuali dari mereka yang tidak khianat. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkan wasfah dan ampuni mereka ada dua makna. Yang pertama, orang yang ada ikatan perjanjian dengan kalian, dalam hal ini ahlul zimmah, Yahud dan Nasara ahlul zimmah, ada ikatan damai, ada perjanjian dengan kalian, jika muncul hal-hal yang semacam itu dari mereka, maafkan, ampuni. Atas makna ini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dari beberapa para ulama salaf, ma'amalta man 'asallah bimithli an tuti'ahu fihi. Paling ampuh, paling baik balasanmu, muamalahmu kepada orang yang bermaksiat kepada Allah padamu. Paling baik balasanmu kepadanya adalah dengan kamu mentaati Allah padanya. Seperti pengkhianatan ini, maksiat, mereka bermaksiat kepada Allah, khianat padamu. Maka yang terbaik, kamu taati Allah, tetap perjanjianmu, tidak kamu khianati. Kamu taati Allah pada orang tersebut. Dan yang semisalnya, orang yang bermaksiat kepada Allah padamu, yang terbaik, kata para ulama salaf, kamu balas dengan ketaatanmu kepada Allah padanya. Bagaimana kamu menerapkan syariat Allah terhadap orang yang demikian, termasuk dalam hal ini ayat menyarankan al-'afwu was-safah, memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat jelek atau berbuat jahat padamu, fa'fu 'anhum was-safah. Penafsiran kedua, bahwa ayat ini anjuran untuk memaafkan, mengampuni mereka, telah dinasakh, mansukh, sudah dihapus hukumnya, tidak lagi berlaku dengan turunnya ayatus saif. Faqtulul musyrikin, bunuh kaum musyrikin, perangi mereka. Maka anjuran memaafkan ini merupakan syariat awal sebelum turunnya perintah untuk memerangi keumuman mereka. Sudah terhapus anjuran dalam ayat ini. Atau sebagian menyatakan terhapusnya dengan ayat wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Kalau kamu takut pengkhianatan dari mereka, maka buang dan balas mereka dengan perbuatan yang sama serupa. Al-muhim, penafsiran kedua, para ulama tafsir menyatakan ayat ini mansukh. Penafsiran pertama muhkam, tetap dipakai dengan makna yang kita sebutkan tadi. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu hadzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Wa minal ladzina qalu, dan dari mereka yang berkata kami Nasara. Akhadna mitsaqahum, kami ambil juga perjanjian mereka. Untuk mereka bertauhid, beriman, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak musyrik, meninggalkan segala bentuk peribadatan, ketuhanan, penuhanan kepada selain Allah, diingkari dan ditinggalkan semua itu, diambil perjanjian itu dari mereka. Termasuk pula perjanjian mereka untuk beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang dan diutus. Harus kalian imani, harus kalian ikuti, kalian taati. Itu perjanjian Allah kepada kaum Nasara, dan itu ada dalam Injil, dan kita imani bahwa itu ada dalam Injil sebelum mereka rubah-rubah dan mereka kurang-kurangi. Fanasu hadzan mimma dzukiru bih, tetapi mereka qatalahumullah, meninggalkan bagian yang telah mereka diingatkan tadi untuk beriman, untuk bertauhid, untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ghoro, yang maknanya melekatkan. Makanya dalam bahasa Arab lem disebut ghiro, karena melekatkan. Ini kalau letter leknya ayat, kami lekatkan kepada mereka sehingga menjadi selalu ada hukuman ini pada mereka, permusuhan, kebencian di antara mereka, dan itu sampai yaumul qiyamah. Wal iyadzu billah. Atau sebagian ulama sebutkan bentuk hukuman Allah ini dikuasakan sebagian mereka atas sebagian yang lain, sehingga penuh dengan, dan ini kembali pada makna awal, tentunya ada penuh kebencian di antara mereka satu dengan yang lain, permusuhan yang begitu sengit, perseteruan, sehingga sebagian zalim kepada sebagian yang lain, menduduki, menguasai, menginjak-injak, menjajah sesama Nasara, sesama agama mereka. Atau sebagian menafsirkan ighra dalam ayat dijadikan bermusuhan dan bertikai, berperang tiada henti antara mereka satu dengan yang lain, itu sampai yaumul qiyamah. Dan ini merupakan hukuman Allah pada setiap yang melanggar syariatnya, meninggalkan tuntunan Rasulnya, tidak beriman dan melanggar apa yang diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan fanasu haddan mimma dzukiru bih. Hukuman ini ditimpakan kepada mereka kapan? Ketika mereka nasu haddan, mereka lalaikan, mereka tinggalkan sesuatu yang sudah diingatkan pada mereka. Sesuatu yang diingatkan mereka bentuknya secara global dua. Imma mereka diingatkan untuk menjalankan perintah yang diperintah oleh Allah, yang diperintah oleh Rasul Allah kepada mereka, atau bentuknya mereka diingatkan untuk meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul mereka. Ini kedua-duanya dilanggar. Yang perintah ditinggalkan, yang larangan dilakukan. Maka inilah menjadi cikal bakal penyebab utama adawah wal baghdha. Adanya permusuhan, adanya kebencian, adanya kedengkian, perpecahan, perselisihan, dan perseteruan yang luar biasa karena dua ini. Adanya perintah yang dilanggar, adanya larangan, perintah ditinggalkan, dan larangan yang dilanggar. Perintah Allah terbesar adalah tauhid. Mengamalkan sunnah Rasul SAW, taat kepada Rasulnya. Larangan Allah terbesar, syirik. Mempersekutukan Allah dengan yang lain. Menuhankan selain Allah, ibadah kepadanya. Bid'ah, amalan, suatu ajaran yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena ini ada permusuhan, ini penyebab kebencian dan perpecahan di setiap umat seperti yang terjadi pada ahlul kitab. Tauhid mereka tinggalkan. Kemusyrikan kental pada mereka. Ajaran Rasul mereka buang. Bid'ah penuh pada amal ibadah mereka. Karya rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sendiri. Warahbaniyatani bedada'uha. Ngarang-ngarang sendiri sudah. Yang ibadah, yang ahli gereja, gak boleh nikah, gak boleh kawin, gak boleh ini, gak boleh makan daging, gak boleh, harus begini, harus begitu. Bukan tuntunan Rasul. Tidak demikian Rasul mereka ajarkan. Mereka buat-buat sendiri. Terjadilah yang Allah sebutkan ala adawah wal baghdha di antara mereka. Dan ini ibrah. Allah sebutkan bukan kisah, hanya kisah ahlil kitab, tetapi pelajaran besar dan ibrah bagi umat ini. Siapapun yang meninggalkan syariat Allah dan ajaran Rasulnya, melanggar yang dilarang Allah, yang dilarang Rasulnya, maka dialah sebagai biang keladi perpecahan dan permusuhan. Dan pasti, oleh karenanya sebagai sungguh kedzaliman yang sangat zalim, ketika disuarakan sebaliknya syaitan, subhanallah. Apa yang mereka katakan? Kalau kamu mengajarkan tauhid, mengajak umat untuk ibadahnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk peribadatan, sesembahan kepada selain Allah, kamu ingkari, kamu ingatkan mereka kepada tauhid dan akidah yang benar, kamu ingatkan mereka dari syirik, kamu ajak mereka kepada sunnah, kembali kepada tuntunan Rasul, kamu ingatkan mereka dari segala bentuk bid'ah yang menyalahi ajaran Rasul, kamu yang dituding pemecah belah umat. Ngangkat-ngangkat masalah khilafiyah. Wah, ini pemecah belah umat. Umat ini sudah pecah, carut marut, umat ini sudah begini dan begitu. Kamu sekarang nambah problem di umat ini. Sudahlah, biarkan sudah. Jangan diangkat masalah-masalah khilafiyah yang syirik, yang bid'ah, yang ini, biarkan.

dikabarkan kepada mereka segala yang mereka telah perbuat di dunia yang mengandung hisab, jaza di hari pembalasan kelak. Pengabaran bukan sekedar pengabaran bahwa kalian telah begini, kalian lakukan ini, kalian begini, begitu, tetapi konsekuensinya dan tanggung jawabnya ada hisab, ada jaza di yaumul qiyamah. Ini yang Allah ancamkan kepada mereka. Wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Murka Allah, laknatnya, azabnya, jahannam bagi yang kufur dari mereka. Al-Muhim ayat mengajarkan untuk setiap mukmin dan umat ini lebih perhatian mengamalkan segala yang diajarkan Allah, segala yang diajarkan Rasulnya, menjauh dan meninggalkan segala yang dilarang Allah, dilarang Rasulnya, karena dengan itu mereka akan selamat dan bahagia di dunia dan akhiratnya. Jika mereka ingin selamat dari permusuhan, kebencian, perpecahan, di situ rahasianya. Adapun dengan melanggar, menyalahi, menyimpang dari yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulnya, maka jangan harap mereka bisa selamat dari segala bentuk perselisihan dan perpecahan, permusuhan dan kebencian. Dan itulah yang terjadi, banyaknya firqah, banyaknya sekte, banyaknya kelompok, punya konsep sendiri-sendiri, punya ajaran masing-masing, menyalahi apa yang Allah ajarkan dalam Quran dan Rasul ajarkan dalam sunnah. Nas'alullah assalamu wassadat wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.